Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang semoga Allah berkati ini, kita akan menyelesaikan juz atau akhir dari juz pertama dari surat Al-Baqarah, yang untuk sampai ayat 141 ini kita membutuhkan ya 60 atau 50 sekian pertemuan. Mulai dari pertemuan awal, dari kita mempelajari tentang mukaddimah tafsir, kemudian antara tafsir isti'adzah, tafsir basmalah, tafsir al-fatihah, sampai alhamdulillah sekarang sudah sampai di ayat 139 menuju ke 141. Hal ini tidak melainkan taufik dari Rabb kita Allah Azza wa Jalla, yang kita dimanilah oleh Allah Taala. Segala daya dan upaya kekuatan itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua tuan hadirin dan hadirat di kajian ini juga bagaimanapun, alhamdulillah, semua yang kita miliki sekarang dan kita mampu itu adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sama-sama berharap semoga taufik dari Allah ini selalu langgeng sampai entah yang Allah kehendaki. Dan Allah kita inginkan usia kita juga banyak digunakan untuk kebaikan, yang mungkin dahulunya kita bukan sebagaimana kita sekarang, yang mungkin dahulunya kita adalah orang yang kini kita sesali keberadaan kita dahulu, yang mungkin dahulunya kita tidak pernah meneliti ayat-ayat Allah dan lalai akannya, yang mungkin dahulu kita tidak mengerti juzi, tidak mengerti tafsir, tidak mengerti sunnah, tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti hadis. Namun Allah Subhanahu wa Taala kemudian memberikan hidayah kepada kita semua, alhamdulillah, untuk belajar tentang agama Allah Taala. Ini adalah hal yang wajib dan selalu wajib untuk kita syukuri dan senantiasa kita puji Allah Taala atas sifat-sifat Allah Taala yang mulia dan nama-namanya yang agung, yang dengan ya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan, taufik, hidayah kepada kita semua dari rizki dan kesemuanya. Kalau misalnya kita kembali ke masa lalu, kita bukan siapa-siapa dan sekarang masih lalu, kita belum menjadi siapa-siapa. Namun apa yang Allah berikan dari minnah ini, dari mauhibah ini, yaitu berupa mengkhatamkan juz pertama dari tafsir Al-Isar, itu adalah suatu karunia tersendiri yang tiada dia melainkan bukanlah karena kita, melainkan karena Allah Subhanahu wa Taala, dan kita hanyalah makhluknya yang berusaha dan nausiat biarilah, yaitu ubur-ubur kita semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala qada Allah, takdir Allah itu selalu menjadi yang terakhir, dan apa yang Allah hukumkan itu telah madhi, yaitu telah berlalu, yaitu telah ada di lauhan mahfuz, telah Allah catat. Sebagaimana kita pelajari dalam qawaidul qawaid, paling pertama yang Allah ciptakan itu adalah Al-Quran, yaitu pena, dan kemudian dengan yang Allah Ta'ala mencatat seluruh takdir kaum semesta alam, dan kita adalah bagian kecil, kecil sekali dari semesta alam, sehingga apa yang kita usahakan sebenarnya masih terlalu kecil. Kita mengatakan 141 juz pertama dari Al-Quran untuk tafsir Al-Islam dengan metode yang seperti ini, itu tidak lain adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta kepada Allah taufik. Dan dari awal juga kita katakan bahwasanya kajian tafsir semacam ini itu tidak mungkin kita bisa habiskan sampai 10 tahun saja, melainkan bisa sampai 25 atau 30 tahun, atau mungkin kita sudah wafat terlebih dahulu sebelum mengkhatamkan tafsir Al-Isan sampai juz 30, bisa jadi. Tapi bagaimana pun Allah Ta'ala melihat kepada kondisi kita, dan tidak harus kita, bagaimanapun kita serahkan kepada Allah, dan kita sambil berharap semoga dari sekarang dan dari yang lalu sampai akhir hayat kita, Allah tidak membelokkan atau kita tidak terbelokkan menuju ke kesesatan atau ke kutur yang berpanjangan. Karena sebagian dari muslimin, bahkan sebagian dari anak-anak haji mengalami masa kutur, dan sayangnya masa kutur tersebut dipelihara sehingga akhirnya berakibat pada putusnya dia dari majelis ilmu, dan kemudian dia pun malu kembali ke majelis ilmu, dan syaitan telah menguasai dia sampai tidak pernah lagi mengenal yang namanya ilmu syariah, dan mungkin dulunya adalah orang yang paling bersemangat di dalamnya. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari taklif al-qalb yang bersifat negatif seperti ini, yaitu dari berbaliknya hati yang sifatnya negatif. Ya. Dan kita akan mulai membaca Al-Baqarah ayat 139 sampai 141. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Katakanlah pun, katakanlah muhajjuna, apakah kalian akan memperdebatkan dengan kami fillah, tentang Allah, yaitu fi dinillah, fi sya'nillah, tentang agama Allah, tentang perkara berkaitan dengan Allah Ta'ala. Apakah kalian akan memperdebatkan hal itu dengan kami? Berani kalian? Ini menantang. Kul, katakanlah dengan penuh tantangan kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran tantangan bagi kaum musyrikin, begitu juga untuk siapapun di sini, kitabnya mungkin musyrikin atau Yahudi dan Nasrani. Jadi tantang mereka. Atuhajuna lillah, apakah kalian akan berdebat sama kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan Dia itu Allah rabbuna wa rabbukum, Rabb kami dan Rabb kalian. Walana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan, bagi kalian amalan kalian. Wa na'lamu mukhlishun, dan kami hanya kepadanya mengikhlaskan hati, bisa mengikhlaskan hati atau memurnikan tauhid maksudnya. Am taquluna inna, apakah di sini kalian mengatakan ataukah taqulun kalian wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata inna, sesungguhnya bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan para asbab, apakah kalian berani mengatakan bahwa mereka semua itu Yahudi dan Nasrani? Wahai orang-orang Yahudi, apakah kalian mengatakan mereka semua itu Yahudi? Wahai orang-orang Nasrani, apakah kalian berani mengatakan mereka itu semua Nasrani? Sebagaimana wahai orang Asy'ari, apakah kalian berani mengatakan Abdullah bin Mas'ud adalah seorang Asy'ari? Para saudara, kepada Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari datang setelah salaf. Lalu kalau bisa dikatakan, apa akidah salaf? Apa akidah sahabat Nabi? Ulama Asy'ari mengatakan, akidah sahabat Nabi Asy'ari. Sejak kapan? Akidah Asy'ari baru ada ketika Asy'ari ada, dan itu pun di fase-fase menuju terakhirnya. Ya kan? Ya itu sebenarnya mirip hal seperti ini. Terjadi yang seperti itu. Ya. Apakah berani kalau misalnya itu bilang kepada teman-teman Asy'ari kita, apa akidah salam, apa akidah sahabat, apa akidah Nabi Muhammad SAW? Akidah Nabi Muhammad adalah Asy'ari. Are you sure? Akidah Abu Bakar bin Abbas, akidah Abu Bakar, akidah Umar bin Khattab, akidah Ali dan Uthman radhiyallahu anhum jami'an wa radhiyallahu anhum. Apakah akidah mereka Syari? Berani atau enggak? Gitu kan? Nah. Al-taquluna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Nasr. Kalu huda wa Nasr. Qul. Katakanlah. Lagi dikatakan qul kembali. Katakanlah. Antum a'lamu billah. Apakah kalian itu lebih ngerti, lebih tahu daripada Allah? Apakah kalian itu tahu? Atau apa pun yang tahu? وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمْ, dan siapakah yang azlam, yang lebih zalim, min, daripada man, orang yang katakan menyembunyikan syahadatan. Syahadat di sini apa artinya? Ahlul kitab pada dasarnya membaca pada kitab mereka bahwa apa yang benar adalah Islam. Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan para asbab. Mereka semua jauh dari agama mereka yang dinamakan Nasrani. Mereka semua bersaksi atas diri mereka begitu dan mereka menyembunyikan. Jadi sudah tertera yang hak di kitab-kitab mereka, namun mereka kata bersyahadatan dengan Allah. Kitab mereka menyembunyikan free, yaitu sebuah kenyataan, sebuah teks yang mereka miliki, ya, dari Allah Taala, yang mana teks itu dari Allah yang ada pada mereka. Wallahu biwafihim amma ta'malun, dan Allah sekali-kali ia terima dari apa yang kalian kerjakan. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, baginya, bagi umat itu apa yang telah diusahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka telah mereka kerjakan. Baik, kita baca dulu makna ayat secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya agar meninggalkan sikap orang-orang Yahudi atas perdebatan mereka terhadap agama Allah, karena mengaku bahwa mereka yang paling dekat kepada Allah Ta'ala daripada Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi di sini, orang-orang Yahudi terutama mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah yang terbaik, mereka yang terdekat dengan Allah, mereka adalah anak-anak Allah dan seterusnya. Dan bukan berarti kita sebagai muslim mendiamkan begitu saja. Karena apa yang mereka katakan ini kesyirikan, kekufuran, kalau misalnya dibiarkan, maka akan menular kepada yang lainnya, kepada kaum muslimin, akan menular kepada kaum muslimin. Dan sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya di antara kita, di antara kalian dari kaum muslimin akan mengikuti jejak mereka. Kalau misalnya kita biarkan tanpa kita wahyi, tanpa kita bongkar kesesatan mereka, maka kaum muslimin banyak yang akan ikut mereka. Dan mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah, wahib baru dan kekasih-kekasih Allah. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasul bagaimana menjawab pengakuan mereka yang batil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mematahkan argumentasi mereka bahwa Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Nabi selanjutnya, argumentasi mereka itu para Nabi adalah pengikut agama Yahudi atau agama Nasrani. Allah meminta kepada Nabi untuk bertanya kepada mereka, siapa yang lebih tahu, kalian atau Allah? Apakah kalian yang lebih tahu daripada Allah? Jika mereka berkata iya, maka mereka telah kafir. Jelas itu. Kalau misalnya iya, kami lebih tahu daripada Allah, maka jelas itu kekufuran. Ya. Tapi kalau misalnya mereka mengatakan Allah yang lebih tahu, berarti pengakuan mereka batal dengan sendirinya, karena Allah telah menegaskan bahwa para nabi itu sama sekali bukan Yahudi dan Nasrani, melainkan mereka adalah Muslim sejati. Dan itu tertera dalam kitab mereka dan kitab Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka atas pelanggaran berat yang mereka lakukan, yaitu menutupi kebenaran. Berarti menutupi kebenaran termasuk pelanggaran yang berat, membungkam ciri dan sifat Rasul, tidak menyebarkannya kepada orang-orang awam di antara mereka. Ya. Sebagaimana sekarang banyak orang-orang Syiah juga para ulamanya, ya, sebenarnya tahu teologi mereka itu sesat, salah, kufur dengan perzinahan dan sebagainya. Tapi mereka menutupi kebenaran itu, ya, dan membungkam ciri dan sifat kebenaran serta perintah untuk beriman kepadanya begitu beliau diutus. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan yang maknanya, siapa yang paling zalim daripada yang menutupi kesaksian kebenaran dari Allah, dan Allah Ta'ala tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. Selanjutnya Allah Ta'ala menekankan kembali apa yang telah disinggung pada ayat-ayat sebelumnya untuk menegaskan perlunya pembinaan dan perbaikan moral dari mereka kalau mereka memang pantas menjadi orang yang baik. Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa tafakur bil ansar, ya, tafakur bil aba, berbangga dengan nenek moyang, atau tafakur bil abna, dengan keturunan, itu bukan kemuliaan dan tidak ada manfaatnya. Ya. Oleh karena itu hendaknya mereka bertekad menyelamatkan diri mereka dari kebodohan dan kekafiran dengan keimanan, Islam dan ihsan. Adapun orang-orang yang telah lalu, mereka telah berbuat dan akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka. Sedangkan kalian akan diberikan hitungan sesuai perbuatan kalian, dan sama sekali kalian tidak akan ditanya tentang tindakan orang lain, dan juga tidak mungkin diberikan ganjaran dari amal perbuatan orang lain. Alhamdulillah, itu makna globalnya. Sekarang kita, insya Allah, kita mulai tafsirannya. Baik, ayat 139. Qul tuhajjuna la billah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa la qabla wa rabbukum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, sekalipun katakanlah, atuhajjunana fillah. Itu kalimat frase kedua dalam kul, katakanlah, jelas. Kemudian atuhajjunana, kalau diartikan di sini atuhajjunana, maka kalian memperdebatkan. Jadi dari kata haja, yuhaju, muhajat, muhajatan, muhajatan, yaitu memperdebatkan artinya. Memperdebat. Dari kata hujjah, asalnya asli dari kata hujjah. Hujjah itu bisa bermakna dalil. Ya, hujjah itu adalah dalil. Karena itu kita punya di Indonesia hujat. Tapi kalau di Indonesia hujat itu artinya adalah mencela. Padahal aslinya arti asal dari hujat adalah melemparkan bukti terhadap tersangka atau orang yang bersalah. Ya. Jadi berhujat artinya memberikan alasan, memberikan dalil, memberikan argumentasi, ya itu artinya dari berhujjah. Nah di sini berarti ada perdebatan fi'illah. Baik, bagaimana menafsirkan fi'illah di sini? Itu tergantung dari apa yang dimaksud dengan hujjah di sini. Apakah fi'illah di sini fi sabilillah? Qala tuhajjuna fi sabilillah. Kalau misalnya yang bilang katum wahid buka fi sabilillah ya kan? Wahid buka billah, wahid buka fi sabilillah ila Allah swt. Di jalan Allah Ta'ala. Tapi di sini bukan fi sabilillah maknanya. Ada beberapa makna mengenai apa yang dimaksud muhajjah di sini. Disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Mafatihul Ghaib. Bisa coba tolong ambilin baterai itu di ini di dalam itu yang buka aja tadi yang kebuka cari baterainya buka baterai kotak oke itu baterai yang kayak gitu ada cek ah ya coba di beresin mungkin ini dia kurang lebih. Oke, hujjah di sini hujjah fillah. Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib itu memiliki atau menaburkan ada beberapa tafsiran mengenai tuhaju dan fillah. Oke, yang pertama bahwa saya maksud dari berhujjah fillah untuk orang-orang Yahudi ini yaitu bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya mereka itu yang lebih unggul dari segi kebenaran dan kenabian. Mereka merasa bahwasanya mereka lebih unggul dalam hal kebenaran dan kenabian. Kenapa? Mereka unggul dari segi kebenaran dan kenabian. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya nubuwah di tengah-tengah mereka, kenabian di tengah-tengah mereka itu lebih awal dibandingkan nubuwah di masyarakat Arab. Jadi ya, di dulu Nabi Musa dan seterusnya. Jadi lebih awal, you know. Nah, merasa lebih awal tersebut merasa lebih senior. Ya. Dan ketika mereka melaksanakan atau senior mereka atau mereka sendiri melakukan kesalahan, mereka berhujat bahwa saya kami lebih senior dari kalian, wahai masyarakat Arab, wahai kaum muslimin. Ya. Itu yang dimaksud dengan hujat muhajjah fillah, yaitu merasa lebih unggul. Kenapa? Karena semata-mata bahwasanya punya mereka punya nenek moyang yang juga sudah punya nabi dulunya atau lebih merasa lebih senior, lebih lama lebih duluan dalam membaca kebenaran dan kenabian? Itu pertama. Tafsiran pertama itu seperti itu. Ya. Kemudian ada tafsiran kedua bahwasanya tafsiran kedua mengenai muhajjahillah. Tafsiran kedua bahwasanya mereka berkata kami lebih berhak tentang keimanan daripada orang-orang. Kenapa? Karena kami menyembah Allah, orang Arab menyembah patung. Gitu. Ya. Jadi intinya mereka itu di sini muhajirillah membangkang dan gak mau nerima. Gak mau nerima nabi itu dari kalangan Arab. Kedua. Jadi kan mereka masih menyembah Allah, tahu tentang Allah, tapi orang-orang Arab nggak tahu, orang-orang Arab kan menyembah patung, syirik benar-benar zahir. Kemudian tafsiran ketiga muhajjatillah Yahudi, mereka berkata nahnu abnallahi wa al-ibrah. Mereka berkata kami adalah anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Itu yang ketiga. Jadi semuanya sebenarnya mulai tentang egoisme dan merasa mereka tinggi. Kemudian ada penafsiran keempat bahwasanya yang ketiga tadi merasa kami anak-anak Allah, kami kekasih-kekasih Allah, kemudian kami adalah calon penghuni surga. Bagaimana lain pelajaran dan dilakukan kemudian Allah SWT. Kemudian mereka juga merasa mendapatkan hidayah kemudian Allah SWT. Nah jadi kemerasaan itulah ya, yang membuat mereka berhujjah atau berdebat tentang Allah Ta'ala. Atau yang keempat nasirannya yaitu mereka murni memperdebatkan tentang agama Allah itu sendiri. Yaitu apa? Mereka tidak menerima benar-benar syariat Allah Ta'ala. Dan semua dari tafsiran ini ya benar bagaimanapun. Bahwasanya dia mereka tidak menerima membangkang karena fanatisme mereka terhadap nenek moyang atau senioritas dan semacamnya. Ya. Apakah hal seperti ini bisa dipelajari? Bisa dipelajari benar. Banyak sir dan rahasia di balik ini. Katakan apakah kalian memperdebatkan tentang agama Allah? Wa di sini wa ul-hariya, yaitu keadaan. Keadaannya apa? Huwa Rabbuna wa Rabbukum. Keadaannya huwa, yaitu Allah, adalah Rabbuna wa Rabbukum, Rabb kami dan Rabb kalian. Rabb kami dan Rabb kalian. Maksudnya apa? Di sini untuk Rabb pertanyaan pertama, apakah kalian memperdebat tentang Allah, tentang Allah? Kemudian setelah kalimat Al-Hajjuna Rabbillah Kawatul Radihan, ada tiga keadaan, ada tiga akwat, ada tiga halat. Ada tiga bulan. Yang pertama huwa Rabbuna wa Rabbukum. Kedua apa? Ada amaluna wa lakum amalu. Ketiga apa? Lajulahu mukhlisu. Ada tiga. Dan tiga halat tersebut itu masing-masing berlevel. Level pertama huwa Rabbuna wa Rabbukum. Level kedua adalah amaluna wa lakum amalu. Level ketiga adalah mukhlisu. Jadi maksudnya dia itu berderajat, tidak sama hujahnya. Yaitu tiga hal ini, ini tiga hal itu membalas dan menjadi hujah bagi Nabi SAW atas mereka. Pertama huwa Rabbuna wa Rabbukum. Kenapa disebut huwa Rabbuna wa Rabbukum di sini? Rob, panggil Rob. Malik, Khalid, Mudabbir, yaitu yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur. Nah, sekarang pertanyaan untuk orang-orang yang mungkin ada sorry. Apakah Rob dari Allah? Iya. Apakah Rob saya Allah? Iya. Sama enggak kita? Sama. Rob kita sama. Makanya dalam dia itu Allah, Rob kita, Rob kami, orang muslim, dan Rob kami yang lain yang mungkin ada sorry. Iya benar, Rob kita adalah Allah. Kata mereka begitu. Hujjah ini Allah Ta'ala talqinkan kepada Nabi SAW bahwa Rabbuna wa Rabbukum dengan adanya dua penafsiran dari para ulama dikatakan juga oleh Allah Ta'ala bahwa saya begini, kenapa Allah Ta'ala menyuruh yang pertama hujjahnya kepada kedua Rabbuna wa Rabbukum, dia adalah murabbi kita, yaitu dia adalah ia mentarbiyah kita. Kita sepakat itu, karena dengan orang yang rugi kita sepakat. Maksudnya apa begini? Maksudnya ayat ayat yang dia rasuli dan dia kan pada tahu bahwasanya Allah itu yang mentadbir dan mengatur makhluknya semuanya. Ya. Nah kalau Allah yang mengatur, kalau kita yakin Allah yang mengatur semuanya, berarti Allah yang paling berhak dan paling mengetahui masalah kita semua. Sehingga Allah yang punya kehendak dan punya ketentuan siapa nabinya, siapa kaumnya. Ya. Sekarang Allah Ta'ala memilih golongan Arab, bangsa Arab yang di dalamnya ada kemudian ada Nabi Muhammad SAW. Itu pilihan Allah bukan? Pertanyaan buat orang Yahudi tersebut. Waktu dulu kalian di tengah-tengah kalian Bani Israel Nabi Musa Allah utus, itu pilihan Allah bukan? Pasti mereka bilang dia pilihan Allah. Tapi sekarang di golongan Arab sendiri, Nabi Muhammad, dan itu sudah terlalu di kalian. Itu pilihan Allah terhadap kita semua. Itu pilihan Allah kita yang mengatur kita. Allah yang mengatur putusan-putusan. Baik itu pilihan Allah terbuka. Maka membuka, terbuka kan? Ya kan? Bahwasanya dia, ilmu Allah, walaupun Allah pun tak terbuka adalah Allah itu Rabb kita. Dia mengatur kita. Sehingga karena dia yang mengatur kita, maka dia lain mengatur siapa utusan-utusan dan di mana tempatnya dan di mana kaum dia turun. Dia jelas. Jadi kalau bawa hukum itu ada singgungan kita sayang Allah soal kayak gini. Ya soal ikhtiar Allah Ta'ala, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang kalian. Kenapa kalian nggak terima bahwa adanya nabi terakhir itu ada di bangsa? Padahal itu pilihan dari Allah, bukan pilihan orang. Orang-orang itu tidak berpikiran. Orang-orang itu masih kerjaan, tidak pegang kita. Bahkan mereka tidak tahu miliun, tidak berarti kita pakai kalian berbeda. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan mereka. Mereka ini mintanya kenabian di tengah mereka. Ya. Bukan mereka ini. Ya. Jadi kenapa kalian malah beriktiraf, yaitu malah melawan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsir pertama. Tafsiran kedua. Wahyu Rabbuna wa Rabbukum. Kita tahu ada tauhid rububiyah, ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu tauhid kemudian, ya kan? Kepahaman. Tauhid rububiyah itu ya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu roh perbuatan kepada Allah Subhanahu. Ketika dia wa huwa rabbuna wa rabbukum berarti nahnu ibaduhu. Ketika dia adalah roh kita berarti kita siapa? Sama-sama hamba-Nya dia. Contoh lain misalnya, ada Imam Syafi'i. Ada Syafi'i dan ada Rabi. Mas Arif dan Romi, dua-duanya adalah anak buahnya, ya kan? Anak pemimpinnya. Kemudian kalau misalnya dikatakan Hasan adalah pemimpinnya Mas Arif dan pemimpinnya juga Mas Romi, berarti status Hasan ini pemimpin jelas. status antum dan antum kedua-duanya sama-sama apa? Buat ada gitu. Jadi antum tuh sebenarnya sama. Gimana sih? Kami-kami dan kalian itu sama-sama aja. Ini sama apa? Sama-sama apa? Hamba Allah. Karena siapa? Karena dia adalah roh. Ada dalam mana tuh? Roh kita semua. Bagi itu semua apa? Hamba Allah. Baik. Sepakat gak orang yang ini? Oh ya benar juga ya. Kalian juga hamba Allah muslim. Baik. Maka itu, roh kita sepakat. Kita semua hamba Allah. Kenapa kok kalian lihat? Kalian itu manusia pilihan. Kenapa kok kita enggak? Paham gak sih? Kan orang-orang yang udah bilang, kita ini manusia pilihan. Anak-anak Allah dan kasih Allah. Kita bukan masuk surga, kalian enggak, dan seterusnya. Baik, bilang, dua, para muslim berkata, Allah Rabbuna wa Rabbukum wa Yahudi. Berarti, pemahaman kebaliknya adalah, atau konsekuensi dari mengatakan Allah Rabbuka saya dan Rabbuka kamu, adalah apa? Saya dan kamu sama-sama hamba Allah, satu derajat. Ketika satu derajat, kok kalian mentafdil diri kalian? Kalau kalian mengangkat dari kalian tanpa kami, kami tidak dimasukkan ke surga. Kalau kalian mau mengangkat derajat kalian, kami tidak. Mereka kan sama-sama hamba Allah. Kenapa kalian jadi manusia pilihan, kami tidak? Mereka berkata, kami menjadi manusia pilihan karena Nabi turun dulu di kami buat kalian. Oh, nggak bisa kayak gitu. Ibrahnya bukan di duluan atau akhir atau gimana, bukan ibrahnya. Di kebenarannya itu. Sekarang, buruk kebenaran itu bukan di senior atau juniornya. Ya, dan kebenaran itu bisa berpihak kemanapun selama itu benar. Baik. Jadi gitu, walaupun aku menemukan orang hukum, berarti kami, Anda, dan Antum sama-sama Abdullah. Nah, kalau sama-sama Abdullah, maka kok Antum merekomendasikan diri Antum sedemikian tinggi serta kami dan maksudnya kami itu katakan kami seperti binatang dan semacamnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya mau diusulkan belajar oleh Nabi, malah sebenarnya kami harusnya mengklaim kami lebih dari kalian. Bukan Nabi nggak terima, kok bisa gitu? Kitab Al-Quran itu mencakup semua kitab yang berlalu dan Al-Quran ada dalam Al-Quran. Semua dari intisari kitab-kitab kalian terlintas ke dalam Al-Quran. Dan jadi setiap yang ada di kalian ada di Al-Quran. Dan tidak semua yang ada di kami ada di kalian. Itu pertama. Kedua, nanti soal tiga yang poin-poin. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam dahulu. Ketika battle dengan para penyihir, biarkan para penyihir itu melempar pulang lagi dan semacamnya penyihir. Nabi Musa pakai tarik, biasa aja buat pakai tarik, ya kan? Jadi berakhir-akhir dulu, berakhir-akhir ke tepian, bersakit-sakit dulu, senang buka datang, malah mati kemudian, kan? Nah, enggak, itu dari Musa alaihissalam, mau tekan, akhirkan. Kenapa? Karena kemenangan itu biasanya di akhir. Kalau kemenangan di pertama, nanti di akhir kalah, itu enggak enak. Ya. Nah, kami, manusia, malah kami lebih terpilih. Dan terpilih ini bukan secara adat, tapi secara kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Salam-salam. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kebenaran yang kami pegang itu ada di kitab kalian. Kebenaran yang kami pegang sudah terwartakan untuk kalian. Ya. Kalau misalnya nih, misal atau diberitakan, insya Allah akhir tahun ini yaitu Desember nanti ada tahun seisi. Desiperati akan ada kebijakan pembangunan jalan. Jalan yang masih sudah datang. Kan itu betul-betul ya? Wah, itu betul-betul. Ya kan? Nah, sesungguhnya itu menunjukkan sesuatu yang tubuh itu begitu mulia. Kita ambil dari mulia dan beragamnya. Maka maksudnya kita tahu apa yang bagus. Karena asalnya kalian nunggu kami, maksudnya nunggu Islam kan? Nunggu Nabi yang Nabi kita. Ya juga sih, ya juga nanti mulai dari Syam, Bijah, dari Mesir, dari Syam, Bijah, Madinah. Demi apa? Demi merealisasikan apa yang telah tercantumkan di kitab kamu, bahwa saya akan datang nanti dan terakhir di area-area wajah orang rumahnya di sekitar Khaybar Madinah. Kami tunggu-tunggu kan ya. Kalau dia menunggu lagi, ternyata kalian yang orang Arab malah, bukan dari kami. Nah, berarti kalian mau yang di sebenarnya nunggu kami ya, nunggu Islam lah, dia nunggu Islam. Berarti siapa yang lain mikir kan? Baik. Kemudian keempat, bahwasanya bisa jadi malah kami yang lebih baik Islam. Wanana akaluna malakum akaluna. Maksudnya apa mas? Maksudnya kami punya amalan, kalian juga punya amalan. Sekarang lihat akibat dari amalan kalian. Lihat karya kalian. Iya, banyak kami ada yang dikutuk jadi babi, ada yang dikutuk jadi monyet, ada yang ini. Terus lihat orang Islam sekarang, ada nggak jadi babi, ada yang jadi monyet? Nggak ada, belum ada. Ikan mana yang lebih baik? Baik. Kemudian ada nggak di antara kalian yang menyembah patung lembu? Oh iya juga ya, ada dulu kan kita tahu. Nah sekarang kalau muslim kita ada nggak yang menyembah sapi? Ada. Udah habis bicara kayak gitu, ada tuh di Solo kan, udah habis gitu. Makanya penyakit mana? Tolong dilihat, jadi terus ini yang keberapa kali? Lupa keempat. Wanahulahu mukhlisun. Dan kami terhadap Allah ikhlas memurnikan tauhid. Kalian memurnikan tauhid ya? Bukan kalian terangkan yang digunakan Uzair ibn Allah, Uzair dan Abdullah. Sebenarnya management dengan tiga hujah ini, huwa rabbuna wa rabbukum. Kemudian walana a'maluna wa lakum a'malukum. Lana amalna walakum amalku. Ini walakum walakum termasuk walakum. Yaitu kami punya amalan, kalian yang sudah sana. Atau bisa dimaknai lana jaza'u amalina walakum jaza'u amalikum. Kami akan dapat balasan dari perbuatan kami dan kalian juga perbuatan kalian. Atau bisa juga di sini isyarat bahwasanya kami dan kalian walaupun sama sebagai hamba namun beda secara ritual ramalan. Kami ada syariatnya dan kalian yang menyimpang ada syariat tersendiri. Ya. Lana amalkan, lana amalkan walakum amalkan. Ini seperti lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi membebaskan diri dari mereka. Kalian tidak sama makan. Sehingga dengan dari hal kita mengatakan wahai Rumi adalah saudara kita. Beda. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Tapi lakum dinukum waliyadin juga jangan kita memberikan hujah kepada orang muslim sama-sama. Kamu Muhammadiyah, saya persis lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Ya, benar-benar. Walakum warahmatullahi wabarakatuh. Jabal Majrur di sini didahulukan untuk ikhtisas pengkhususan, penegaran pengkhususan. Bahwasanya bagi kami, khusus bagi kami, amalan kami gak tercampur dengan kalian. Dan bagi kalian, amalan-amalan kalian. Ya. Nah, baik. Wanahnu, itu yang tadi kan gue ya. Kemudian ketiga, wanahnu lahu mukhlisun. Dan kami, orang muslim, Dan yang ketiga, dan ini ada ending, selesai. Dan kami lahu lillah, maksudnya terhadap Allah, mukhlisun, adalah orang-orang yang ikhlas. Maksudnya orang-orang yang benar-benar bertauhid, orang-orang yang tulus. Baik tulus di tauhidan maupun tulus di peribadatan. Jadi ikhlas di sini bisa dimaknai dari sisi tauhid dan dari sisi amalan tidak berkaitan dengan kebid'ahan. Ya, tidak berkaitan dengan kebid'ahan. Itu bedanya kita dengan mereka. Ya. Sehingga tiga kondisi ini membatalkan penghujatan mereka terhadap agama Allah ini. Sehingga mau tak mau mereka harus mengakui bahwasanya Islam adalah yang benar. Ya. Kemudian tidak ada am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Isra' kanu hudan aw nasara. Ada beberapa qiraat yang ada dua qiraat terhadap beberapa dari kosakata ayat ini. Jumhur qurra membaca am yaquluna. Itu yang clear. Jumhur qurra membaca am yaquluna. Ya. Yang membaca am taquluna, maka qul, maka yang kemudian di pertengahan ayat tetap menjadi qul antum a'lamu billah. Ya, itu yang membaca taquluna. Dia membaca am yaquluna juga tetap qul antum a'lamu billah tetap. Jadi untuk Quran untuk Alhamdulillah Allah Alam tidak ada qiraat yang lain. Tetapi bagi yang mengatakan am taquluna inna Ibrahim dan seterusnya, maka akhirnya wa Allahu bi ghafirin amma ta'malun. Adapun yang mengatakan am yaquluna inna Ibrahim wa Ismail dan seterusnya, maka akhirnya wallahu bi ghafirin amma ya'malun. Oke. Berarti dua qiraat. Dan kita akan mempelajari dua qiraat itu secara penafsiran juga. Jadi karena perbedaan qiraat akan menghadirkan perbedaan penafsiran. Terlebih ini didahulukan dengan lafal am. Dan lafal am ini pernah kita bahas am kuntu syuhada pemasan. Iz hadara ya'qub al-maut. Am itu di sini bisa bersifat muttasilah, bisa bersifat munqati'ah. Ya, pembahasan itu. Muttasilah artinya apa? Nyambung dengan sebelumnya. Munqati'ah artinya apa? Putus. Maksudnya enggak ada ketersambungan kalimat dengan sebelumnya. Ya. Am kalau misalnya kita terjemahkan secara harfiah artinya apa? Atau am itu seperti au. Tapi am juga bisa untuk istifham, yaitu bertanya apakah, ya, ataukah. Baik. Sekarang lihat di taquluna atau yaquluna. Taquluna atau yaquluna. Taquluna artinya kalian berkata. Kalian di sini siapa kalau bisa kalian? Siapa kalian? Taquluna siapa? Taquluna. Yahudi atau Nasrani? Yahudi atau Nasrani? Kalau misalnya am taquluna inna Ibrahim. Am di sini bisa dimana kok am taquluna munqati'ah atau munfasilah? Munfasilah. Artinya bersambung dengan yang tadi. Dari mana? Atuhajjuna billah Amukatululah Ibn Ibrahim. Berarti gimana artinya? Katakan oleh Nabi Muhammad, apakah kalian orang Yahudi? Wahai orang Yahudi, apakah kalian akan memperdebatkan mereka tentang Allah, atau kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan sebagainya sebagai Yahudi? Paham di sini? Jadi, Qul ya Muhammad, atuhajuna fillah ya Yahud, antakuluna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa Rasulat wa Yahudi wa Nasara. Jadi, Am di sini nyambung dengan sebelum. Berarti Am di sini dimaknai apa? Ataukah yang muttasilah. Dan lafal atau dari bahasa Indonesia itu pasti ada sebelumnya. Gak bisa itu di awal karena tiba-tiba itu mau. Atau begitu aja deh. Gimana? Misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau memang sebenarnya dia bikin apa? Maunya apa? Gak benar kan? Atau di sini harus ada kesinambungan, ketersambungan dengan sebelumnya. Nah, itu namanya mutasilah. Itu kalau misalnya di mana mutasilah. Nah, kemudian kalau misalnya bisa gak mukhafiah ini? Kalau mukhafiah gimana? Mukhafiah gimana tafsirannya untuk an? Apa jadinya? Am dimana ya? Bal kemudian hamzah. Bal ataquluna inna Ibrahim wa Ismail. Bal artinya apa? Bahkan ya. Apakah itu? Ya? Bal a. Bal ataquluna inna Ibrahim. Bal artinya bahkan atau melainkan ataquluna inna Ibrahim. Itu tafsiran kalau misalnya am dikatakan munqati'ah. Apa itu munqati'ah tadi? Terputus dengan sebelumnya. Ya. Jadi gini, qul atuhajjuna billah dan seterusnya wahai kaum Kristen. Nah, selesai. Bal ataquluna. Jadi yang ayat 140 ini terputus dari terputus temanya. Enggak sejalur, enggak se kalimat dengan 139. Itu malam ditafsirkan sebagai munqati'ah dan ditakdirkan makna dari am adalah bal kemudian a hamzah. Bal ataquluna inna Ibrahim rasul. Baik. Itu tadi kita permasalahan. Kita memperbincangkan kalau misalnya setelah am itu adalah takuluna, bisa ditafsirkan am di sini muttasilah atau munfakirah. Dan kalau kita lihat terjemahan di sini, apa di sini terjemahan di tafsiran besar, ataukah kalian dari orang lain berarti di sini diterjemah ikut yang tafsiran mana muttasilah atau munfakirah? Muttasilah, ya muttasilah. Nyambung dengan ayat 139. Kemudian kalau misalnya kita mengikuti qiraah, qiraahnya mutawatir juga. Mana jumhur? Mengikuti qiraah, am yaquluna, maka am di sini ditafsirkannya gimana? Muttasilah atau munqati'ah? Munqati'ah. Kenapa? Karena mungkinnya beda. Pronomnya beda. Dari ayat 139 beda. Kalau ayat 139 At-tuhajuna fi'il mudhari' dengan ta' awalnya. Jadi makanya kalau kita belajar bahasa bukan mudah insyaallah. Kalau saat itu belajar sorab, belajar namu, itu mudah mencerna kaidah kaidah tadi. Tapi gak apa-apa. Kita hadiri aja dulu. Antakul yakuluna. Sebenarnya yakuluna artinya apa? Mereka. Kalau 139, tu'ajuna nafiya kalian berhujjah di agama, tentang agama Allah. Yang 140, yaquluna mereka. Kok ini enggak sebalik, enggak sejalan. Tadinya dhamir kalian, kok tiba-tiba mereka. Ya kan? Ini juga dinamakan namanya iltifat. Iltifat itu penolehan. Ya, penolehan itu dalam iltifat itu uslub balaghah. Dalam Al-Qur'an banyak terjadi di antara Al-Fatihah. Awalnya kita muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, muji Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, muji Allah. Ar-Rahmanirrahim, muji Allah. Maliki yaumiddin, muji Allah. Tiba-tiba, ihdinash shiratal mustaqim. Langsung kita. Itu namanya iltifat. Iltifat itu berarti begini. Misalnya di sana ada orang panggil, "Hei, Hasan." Nah, ini iltifat. Apa niat menoleh? Penolehan. Ya. Dan kalau misalnya kita menulis sesuatu artikel, ketika ada iltifat tiba-tiba, itu membuat orang semakin tertanbih, yaitu apa Indonesia-nya menjadi semakin terbangun, ya terbangun, ya kok tiba-tiba kayak gini, tapi ternyata nggak merasa ini, karena ada maknanya. Nah di sini amiyakuluna ataukah bukan ataukah? Am di sini kalau yakuluna berarti amnya apa? Mun pakai terputus. Amiyakuluna berarti am kalau terputus dimaknai ber a. Berarti apa? Bahkan, ya bahkan ayakuluna, ya. Artinya apa? Apakah? Bahkan apakah mereka? Oke, paham di sini ya? Agar rumit tapi masya Allah, ini Al-Quran, ini Al-Quran. Antum mulai mengenal keindahan Al-Quran dari sisi tahu soal balawahnya di sini. Tentu jangan merasa ya Allah, Quran susah banget, yang ini justru dengan adanya ini, jabatan seperti ini semakin terjadi. Masya Allah, ternyata kita tuh belum tahu banyak tentang kitab Allah. Ya, bertobat. Kita semua termasuk anak lebih-lebih ya. Nah, kalau dibilang ini ini am yaqulun am taquluna inna Ibrahim sampai antum lihat nasara ya kan am yaqulun atau taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Israq kan hudan wa nasara. Perhatikan sampai situ dulu. Tadi kalau kita tafsirkan am muttasila ya berarti nyambung enggak nyambung dengan kalam sebelumnya ya kan nyambung dengan apa atuhajuna billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa lana lahum mukhlisuna am taquluna inna Ibrahim. Jadi ibarat waktu pakai satu nafas itu nyambung satu kalimat. Jadi ibarat ini dari atuhajuna sampai ke mukhlisuna am taquluna satu kalimat. Kalau beda ya. Kenapa satu kalimat? Karena am di sini kita tafsirkan apa? Kita tafsirkan mutasila. Tapi kalau kita tafsirkan mutqatiah, maka beda kalimat dan beda khitab. Berarti qul katakanlah wahai Muhammad, atu'ajuna billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa lana lahum mukhlisun. Itu sudah selesai kami kirim perkataannya yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Muhammad. Adapun am taqul am yaquluna wa am taquluna ila Ibrahim sampai Nasara, itu statement dari Allah Ta'ala, kalimat dari Allah Ta'ala. Oke, okay. Itu kalau disebut am di sini munfasila, kalau disebut munfasila terpisah. Nah, kalau misalnya bilang Rodi ya, kalau Rodi ana uhibbuka fillah, misalnya Rodi berkata ada pakai buka fillah. Kalimat qala rabbi radhiyallahu anhu. Qala di sini artinya apa? Hah? Ya, fi'il madhi ya. Fi'il madhi maksudnya sudah dapat di. Kemudian rodi fa'il bukan fa'il. Qala transitif membutuhkan objek. Objek mana? Kalimat ini wajib kafilan. Misalnya rodi berkata. Rodi mengatakan. Mengatakan membutuhkan objek. Apa yang dikatakan? Aku mencintaimu di jalan Allah. Berarti bahwa kalimat aku mencintaimu di jalan Allah itu adalah objek maf'ul bih terhadap fi'il mengatakan. Ini paham enggak? Paham. Nah, iya. Hasan mengatakan saya tegas sekali. Saya tegas sekali itu objek dari mengatakan. Benar enggak? Ya benar. Baik. Sekarang lihat dia ini. Qul katakanlah. Butuh objek enggak? Butuh objek. Mana objeknya? Sepanjang ini. Tergantung objeknya seberapa panjang ini. Kalau antum am di sini, antum tafsirkan muttasilah nyambung, berarti objeknya dari aku hajudana sampai kamu guna nama sallallahu. Kalau am di sini antum tafsirkan muttasilah, misal objeknya cuma sampai mukhlisumur. Nah objek di sini namanya adalah nahu maqulul qawl. Maqulul qawl itu yang dikatakan. Paham apa di sini? Ya ada yang salah paham, ada yang paham tamam, alhamdulillah, apapun antum paham seluruhnya, antum paham setengah, bahkan antum tidak paham pun, semoga Allah beri taufik mereka semua ya. Baik, dan itu ya. Andiakuluna atau antakuluna, apakah kalian berkata, nah, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ismaq wa kanu huna wa Nasr. Ada teka-teki lagi sini. Ternyata adalah apa? Takulun atau yakulun. Tadi kita bilang apa? Kole yakulun ataupun membutuhkan objek. Sekarang objek dulu lagi kan? Ada lagi. Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ismat kaguna wa Nasara itu juga merupakan objek untuk lapan takulun. Sehingga kamu bisa tulis tanda kutip sebelum inna dan setelah nasara. Dan kalau antum jadikan am di sini am muttasilah, antum tambahkan ada dua tanda kutip setelah nasara. Paham enggak? Sebagian paham, sebagian masya Allah. Tapi enggak apa-apa. Paham enggak? Di sini nih, takulun kalian berkata. Mereka membutuhkan koma kemudian tanda kutip ya. Tanda kutip sebelum kata inna. Apa itu yang bilang? Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbab wa Kamudan wa Nasara. Tanda kutip. Kalau misalnya am dalam takuluna atau menjadikan muttasilah dengan sebelumnya, maka tanda kutip setelah Nasara double, ada dua. Kenapa? Karena itu ngikutin dari atau ada juga nabi Nabi yang merobohkan. Coba terjemahin ayat ini. Lalu terjemahin ayat ini. Ya kan? Ah, mana di sini malah tidak ini kurang tepatnya kalau terjemahannya. Oke. Kita kemarin sudah membahas Ibrahim, Israel, Ishaq, Yaqub, Asbab. Apa itu Asbab? Anak-anak siapa? Anak-anaknya Nabi Yaqub alaihissalam yang berjumlah berapa? 12. Itu kalau di bahasa Ibroninya sabat atau Asbab. Kalau di bahasa Arabnya adalah Qabail atau Qabil. Huda di sini Nabi Hud atau Yahudi? Yahudi. Kata para ulama, Buddha di sini bisa dimaknai jamak dari Yahud atau dia adalah jenis Yahudi dan kemudian diaknya dihapus jadi Buddha. Masih kalau Yahuda ya Rasul. Selesai itu di tanda kutip yang double. Lagi-lagi kul. katakanlah sekarang nih, kembali ke am tadi, Masya Allah, 8 am ini kunci banget nih, keyword banget dia, kata kunci banget. Kalau antum anggap pun tafsilat berarti kan panjol banget kan, kalau antum anggap itu tafsirkan pun tafsilat, pendek. Kul katakanlah, antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui atau Allah sampai di situ? Kalau misalnya, perhatikan, kalau misalnya am yang tadi, lebih dari amnya aja bosan-bosan dengan hadisnya. Kalau am tadi antum tafsirkan nyambung mutasilah, berarti kul di sini ya, meneruskan kulnya tadi. Yang paling pertama, kul atau hajjun dan akhirnya. Paham kan? Coba di sini. Ini dikiaskan aja ya, memang lebih mudah. Misalnya ada punya santri, Wan. Namanya Arif dan Rodi. Ya. Makanya banyak yang gak mau di sini, kenapa? Karena cara korban disebutin namanya. Ya, Arif dan Rodi. Arif pakai Allah dan Rodi Rodi Allah. Setelah hari kemarin, gimana contohnya? Anda juga punya santriwan, karena punya santriwan. Santriwan ini pernah jenuh ke santriwan tersebut. Ini orang yang mikir keras sebenarnya. Apa sih tadi? Nah, kemudian bilang, katakanlah, baikkan berdua, kepada mereka, kepada calon mertua kalian. Katakanlah kepada calon mertua kalian, katakanlah, ya, kepada calon mertua kalian, saya siap. Ya, ya, saya siap, sudah selesai itu. Kemudian bisa juga bilang kalian katakanlah kepada calon mertua kalian, saya siap pak atau saya meletakkan sekarang mobil. Tadi ada tak tahu panjang kan? Ya, Arif atau mobil atau calon mertua, saya siap atau saya datangkan sekarang mobil pak. Mau membuktikan persiapan saya. Ya, itu sampai mana itu? Makul qawl, katakanlah saya siap pak atau saya katakan mobil segera, ya kan itu kan? Kemudian jika kamu begitu siap, kemudian katakan lagi saya sudah lunasi mobil ini. Paham gak sih? Paham apa ya? Karena sendiri bingung. Kenapa lagi? Jangan pergi lah, pakai mikirnya sudah hantu. Satu orang aja, bingung mana? Satu orang, sering. Katakanlah ke calon bapak mertua. Bapak, saya siap sekarang. Atau saya datangkan, atau kalau misalnya memang ragu, saya datangkan mobil sekarang. Ya. Nah, kemudian itu kan kalimat udah penampakan benar-benar. Nah, setelah itu, ada bilang ke Mas Arif, antum siap mau ngomong kayak gitu? Iya, saya siap. Nah, kalau gitu, nanti setelah ngomong gitu, katakan, saya sudah lunasi mobil ini. Ada nggak step itu saja? Kalimat pertama, penyuruhan pertama dan penyuruhan kedua. Penyuruhan kedua itu, ada surat yang bilang itu baru boleh dikatakan setelah bertanya pertama, setelah mengarahkan pertama. Paham? Paham? Atau gini aja. misalnya ada orang bilang Allah itu di mana? Allah bilang di kalimatnya. Secara tak maksudnya Allah itu di mana? Baik. Sekarang Rodi, seorang mahasiswa yang masya Allah pintar, alhamdulillah. Rodi, katakan kepada teman kamu itu, apakah kalian, apakah kamu yang mengatakan Allah di mana-mana, menganggap Allah itu ada di diri kamu? Atau bahkan, jangan-jangan kamu menganggap Allah itu ada di tempat-tempat kotor? Ya kan? Nah, gitu. Kemudian kalian bilang, kami di orang itu. Terus misal orang itu, kalau tetap bersikukuh, antum bilang dia. Dia firman Allah, Al-Arsyistawa dan seterusnya. Apakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri? Faham di sini? Antum berangkat di sini, kul katakan wahai Muhammad, ada berapa kul di dua ayat ini? Ada dua kan? Dua. Kul yang pertama, Allah Ta'ala meminta Nabi-Nya untuk bertanya kepada mereka, kenapa kalian berdebat sementara kita gini-gini, sementara kita gini-gini. Terus, atau bahkan kalian jalan-jalan ngomong bahwa saya Ibrahim dan Ismail dan seterusnya adalah golongan kalian. Katakan itu dulu kepada Yahudi dan Ismail. Katakan itu dulu kepada Allah Ta'ala. Katakan itu dulu wahai Muhammad. Setelah kamu katakan itu, lihat reaksi mereka. Biasanya mereka bakal membantah, tetap bersikuku. Maka katakan berikutnya, antum a'lamu billah. Itu ngerti gak maksudnya? Udah dikasih tahu kan, kan pertanyaan pertama ditugaskan di sini hujjah oleh Rasulullah, disuruh oleh Allah katakan ini sebagai hujjah atas mereka supaya mereka kemudian sadar bahwa wa rabbuna wa rabbukum la ilaha illallah wa nahnu lahu mukhlishun. Terus dan seterusnya sampai kalau dan nasara mereka masih mengatakanlah masih katakan antum a'lamu billah. Apakah kalian itu lebih ngerti daripada Allah? Ya, oke. Okay. Baik. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَدَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Dan siapalah man di sini seperti bertanya tapi mengingkari. Ada tiga kalimat di sini. أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ مِنَّا. Satu. Man azlam mimman katama syahadatan 'indahu min Allah wa Allah bi ghafil 'amma ta'malun. Dari semua lafal ini diawali dengan huruf yang seperti pertanyaan. Berarti benar enggak? Tetapi bukan untuk bertanya. Justru untuk mengingkari. Justru untuk menegakkan hujjah. Yang pertama apa? Apakah kalian lebih ngerti daripada Allah? Itu butuh jawaban kan? Tidak butuh jawaban. Malah itu mengingkari kesoktauan kalian. Yang kedua, man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Man, siapakah yang lebih zalim daripada man, orang yang katama kitman, berarti apa kitman? Menyembunyikan katama syahadatan, kesaksian. Maksudnya kesaksian apa ini? Injil, Taurat dan seluruh kitab itu punya, itu bersaksi akan nubuwwah akhirat dan Muhammad SAW. Kalian ini khitabnya nih, cuma di sini ketika antum a'lamu billah, ada kata ilmu di sini. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk bertanya seperti ini kepada orang yang berilmu dari kalangan Yahudi. Kalian itu punya ilmu, tapi apakah ilmu kalian lebih dari ilmu Allah? Sehingga kalian mengatakan Ibrahim Ishak Yakub Asbab mereka Yahudi dan Nasrani. Tahu dari mana kalian? Sementara di kitab panjang yang terkandung sebaliknya, Ibrahim Muslim sampai Nabi Muhammad dan kita semua. Dan kalian punya ilmu, bisa baca, punya kitab, dan ngerti. Kemudian kalian juga tatsrun al-kitab, tapi kalian disifati zalim. Dan siapakah yang lebih zalim? Kenapa lebih zalim? Karena kalian menyembunyikan syahadat ya, yang ada di sisi kalian, yang mana syahadat tersebut, maksudnya syahadat kesaksian kitab kalian itu dari Allah juga. Kalian tahu, berarti orang yang menyembunyikan ilmu untuk kepentingan dirinya zalim. Itu di sini istimbat hukumnya. Orang yang menyembunyikan ilmu demi kepentingan dirinya, demi favoritasnya, demi kecintaan manusia terhadap, demi jabatannya, popularitasnya, itu adalah orang yang zalim. Jadi seorang alim itu sangat mungkin untuk berbuat zalim, terutama jika dia masuk ke dalam bab fikih. Ya, jika misalnya aku mengatakan di golongan A, aku mengatakan, oh ini hukumnya haram. Pas antum berbulan B, oh itu hukumnya sunnah kok apa-apa. Supaya apa? Supaya disukai. Tuhai, terdusta. Orang yang telah mengiman kata masyarakat indahu min Allah. Indahu hu risih malikmana. Kemana yang keluar dari pertama? Yang keluar man yang pertama itu man istifham ya. Man yang pertama man istifham bukan. Kalau mimman, man yang kedua ini adalah isim mausul ya. Kemudian kalau di sini juga ada dua min ya, ada dua man dan ada dua min. Benar ya? Wa man azlamu min man min asli min ya, nunnya pun dileburin jadi min tasydid dari ya min man. Min yang pertama itu untuk perbandingan ya, awlanu min man. Min yang kedua indahu min Allah, itu untuk ibtida'ul ghaya, yaitu awal dari tujuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wallahu bighafirin amma ta'malun. Ma di sini ma apa? Apakah ma istifham atau ma apa? Siapa yang bisa jawab? Ma nafiyah, mengingkari. Wallahu bighafirin, dan tidaklah Allah bighafirin. Ba di sini ba ziyadah namanya. Ba ziyadah untuk penegasan, dan tidaklah Allah alai alfa amma ta'malun, tentang atau terhadap apa yang kalian lakukan. Itu ta'malun jika takulun atau membaca takulun. Tapi kalau takulun atau membaca yakulun, maka amma ya'malun. Amma ya'malun. Faham? Kalau misalnya membaca takulun amma ta'malun, kalau misalnya membaca am yaqulun amma ya'malun. Baik. Kalau antum baca am taqulun ya, maka kalimat antum alamu minallah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah wa Allah bi ghafirin amma ta'malun, itu keseluruhan itu adalah maqul qaul atau objek untuk qul. Tapi kalau misalnya untuk mengatakan am yaqulun, maka objek untuk kul adalah cuma antum a'lamu billah. Ya, kemudian wa Allah mimma kitab syahadina Allah wa ma Allah bi rahmat amma ya'malun, itu kata dari Allah. Ribet? Enggak ada ribet sebenarnya. Ini tadabbur. Salah satu macam tadabbur. Tadabbur enggak semua, bukan semua tadabbur model gini ya. Ini tadabur nahwi, bukan tadabur kita ada berani. Jadi kalau misalnya antum bilang am caqulun, maka pasti akhirnya apa? Amma ta'malun. Itu berarti setelah lafal qul antum a'lamu billah sampai waqtu min amma ta'malun, itu antum tanda kutipin. Karena itu objek dari qul. Katakanlah, apa yang dikatakan wahai Allah? Oh iya Allah kepada Muhammad, yang harus dikatakan kepada Muhammad adalah cuma Allah memilah, mohon Allah memberikan masyarakat minum Allah, mohon Allah memberikan amal. Itu kalau antum baca am takulun. Kalau antum baca am yakulun, maka gimana? Objek untuk kul yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah antum Allah memilah, sudah itu aja. Ya, terus tanda tanya. Antum Allah memilah, tanda tanya, tanda kutip. Nah, walaupun adalah mukminah kata persyaratan dari Tuhan Allah, wabillahu biwafin amma ya'malun, itu perkataan dari Allah. Ya, sudah pusing pasti lagi, ah, putar-putar, diancam putar-putar. Iya, jadi enggak semua taman hijau. Ada taman yang daunnya merah, hijau, kuning, biru. Jadi ada yang beragam-agam. Ya. Seperti ini mungkin agak muter-muter pusing, tapi sebenarnya bukan muter-muter, ini belajar. Ya, belajar muter-muter. Oke, sekarang 141. Ayat 141 sama dengan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya kalau antum belajar nahu, maksudnya kalau antum punya pelajaran nahu dan sholat rutin, ya, belajar kitab nahu dan sholat rutin di majlis-majlis mana gitu, saya sekarang jalan. Sebenarnya kalau antum belajar macam model ini, dengan majlis seperti ini, sebenarnya nikmat banget sebenarnya. Cuma karena tidak diimbangi dengan majlis nahwu, maka kok bingung. Ya benar, kalau antum punya majlis nahwu yang lain, sama ustaz atau siapa gitu, itu yang seperti itu udah seperti garam mecin, ini enak banget. Benar, ini enak banget. Ya, hal-hal kayak itu seperti menguap beragam misteri yang ada di lapan-lapan ayat Al-Quran. Dan ini bukan nasab, ini ilmiah. Kau bilang, ini kajian apaan sih ini? Bukan kajian apa, lo gak tahu aja. Gak punya ilmu, tapi kau bisa tahu, Masya Allah ini. Ini Al-Quran seperti ini. Al-Quran bukan hanya dikelami terjemah saja, itu ilmu juga. Tapi ternyata di tiap-tiap katanya itu memiliki nutrisi yang indah. Ya? Oke, 141 sudah pernah kita bahas, namun coba kita lagi. Tilka ummatun qad khalat. Boleh kamu berhenti di situ. Sebenarnya masalah waqaf juga kadang antum bisa mendapatkan taste-nya ketika antum tahu nahwunya. Masalah waqaf apa waqaf dia? Memberikan tanah buat masjid gitu. Hah? Bagus. Gak mau dihadap gini, oh iya iya, berarti aku gak konsep. Wakaf itu adalah pemberhentian antum ketika baca. Dan wakaf itu, walaupun banyak kebebasan, namun ada beberapa wakaf yang terlarang ketika wakaf itu merusak makna misalnya. Nah, coba tadi. Qul, antum a'lamu billah. Kalau antum tadi bilang, oh, makulnya kul itu adalah kalimat antum alhamdulillah sampai wallahu biwafin amma ta'malun. Maka yang terbaik adalah antum teruskan kul antum alhamdulillah wa man adzamu bimma katama syahadatan indahu minallahi wallahu biwafin amma ta'malun. Tapi kalau antum bilang makulnya kul itu sampai amillah saja, maka bisa kul antum a'lamu billah. Ya. Kemudian wa man adzallu mimma katama syahadatan indahu minallahi wallahu biwafin amma ta'mal. Jadi kalau misalnya antum memahami makna, memahami nahwu, nahwunya Al-Qur'an itu dalam urusan waqaf saja itu bisa tadabbur maksimal. Ya. Bisa tadabbur maksimal. Bahkan dari segi tikrar atau takrar pengulangan itu ada tadabbur di situ. Ketika Nabi SAW mengatakan, oh ini makul untuk kul hanyalah sampai adillah saja. Kul a'antum a'lamu anillah. Cepat ulangi. Kul a'antum a'lamu anillah. Kepulangan semacam itu, dengan ada yang yakin bahwa ini yang di surah Allah, Muhammad bertanya kepada orang-orang Yahudi, itu ada tanya bulan ini. Baru kemudian terus. Wama'an adzalamu bimak kata masyarakat di bawah Allah. Ya, jadi Masya Allah, Al-Quran tidak macam-macam. Tidak main-main. Mungkin sekarang kita biasanya baca, baca aja cepat. Tapi kalau kita baca dengan ilmu, dan ilmu itu bukan hanya tajwidnya saja, tapi ilmu tentang batinnya saja. Batinnya juga. Apa isi perutnya, apa isi maknanya, komposisinya bagaimana. Itu Masya Allah, indah. Dan disitulah keindahannya yang paling maksimal. Kemudian tilka umatun qad-khalat. Gimana ya waktu? Udah pernah sebenarnya, ha? Tilka udah pasti mubtada ya. Tilka di sini udah pasti mubtada. Ini isim isyarat bukan? Isim isyarat ini sebenarnya apa? Ti. Ya. Ya enggak? Lam di sini lam lil bu'd. Kaf di sini kaful khitab. Jadi ada tiga komposisi tilka. Bukan sekarang tiga huruf. Tiga huruf mabani. Ya tiga huruf ta, ti, ni, ka. Yang ada artinya. Tapi kalau antum dalami secara nahwu, tilka itu ti, isim isyarat, ni, untuk bu'd kejauhan, sebagaimana dzalika, dza, isim isyarat, li, untuk bu'd kejauhan, ka, untuk khitab. Makanya bisa dzalika dzalikuma dzalikum dzaliki dzalikuma dzalikun. Bisa juga tilka tilkuma tilkum tilki tilkuma tilkun. Karena kan di sini tak domir untuk khitab. Tilka mubtada. Ummatun ummah. Nah, ummah dia apa? Ibu atau gimana? Ibu perempuan bukan? Kalau um, ibu laki-laki. Nah, kan enggak ada campur butuhnya lo. Gimana di sini ummah apa ummah? Hah? Ummat. Ummat, ummatun. Qad khala telah berlalu. Qad di sini untuk tahqiq namanya. Udah pernah jelaskan. Ada untuk tahqiq, ada untuk taklid. Telah berlalu ya. Kan? Oh iya. Sekarang dia udah pasti mubtada. Ummah ini apa ummah? Bisa jadi badal, bisa jadi khobar. Coba kalau kita bilang tilka ummatun qad khalat, tilka mubtada, ummah badal untuk tilka, khobarnya mana? Kalimat qad khalat. Ya, jadi tilka qad khalat. Bisa juga tilka mubtada, ummah khabarnya khabar adalah sifat untuk ummah. Dan sebagaimana yang pernah bilang, penerjemahannya bisa beda dengan perbedaannya Arab. Kalau tilka ummah khabar di Arab, tilka mubtada ummah badal khabar adalah khabar, berarti maknanya di Indonesia kan berarti menjadi itu umat itu telah berlalu. Umat itu telah berlalu. Umat badal itu isyarat mubtada. Telah berlalu khobar. Ya. Kalau misalnya tilka ummatun qad khalat diirabkan tilka di sini. Maka ummat khobar qad khalat sifat berarti itu adalah umat yang telah berlalu. Walaupun maknanya sama aja. Tapi kalau kita mengikuti kaidah itu, ketertiban ilmu seperti itu berdasarkan ilmu. Ya menerjemahkan berdasarkan di sini apa ya? Itu adalah umat yang telah lalu. Itu gimana reoknya? Dia pakai apa? Itu di sini sebagai mubtada, umat sebagai khobar, yang telah lalu sebagai sifat untuk umat. Masya Allah, kita menghidupkan terjemahan. Masya Allah. Laha maka sahabat, walakum maka sahabat. Laha dan lakum didahulukan. Jar dan majrur didahulukan. Menunjukkan pengkhususan. Seperti, laha amaluna walakum amalukum. Sebagaimana amalan-amalan milik masing-masing, begitu juga dengan balasan-balasan juga milik masing-masing. Yang dikatakan di sini, baginya apa yang diusahakan dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Kesempatian usaha. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Telah mereka kerjakan. Coba kalimat di sini, bedil. Coba cari dalam ayat 141 af'al, kata-kata kerja. Mana aja pertama? Khalat, fi'il madhi. Udah berlalu belum? Udah berlalu. Umat itu udah berlalu. Umat yang kalian bangga-banggakan wahai Yahudi itu sudah berlalu. Gimana sekarang sih kalian? Baik. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Nah, ma kasabat yaitu apa yang telah dilakukan oleh umat tersebut sudah berlalu belum? Sudah berlalu. Wa lakum ma kasabtum. Apa yang telah kalian usahakan? Udah berapa usaha kalian? Ya ini sih kan kasar tuh. Udah berapa? Apa yang telah kalian usahakan kemarin-kemarin? Walaupun kalian sekarang masih hidup. Dan kalian gak usah repot-repot membangkakan atau menabung orang-orang yang masa lalu. Kenapa? Karena nanti kelak-kelak la tus'alun. Ya tus'alun dari apa? Fi'il mudhari', fi'il mudhari' itu bisa untuk present dan bisa untuk future, tergantung dari maksud pembicara. Nah, tus'alun artinya ditanya. Maksudnya dan kalian tidak akan. Berarti masa depan. Berarti ini fi'il mudhari' yang ditujukan terjadi di masa masa depan. Kalian tidak akan ditanya an tentang ma apa yang kamu ya malun mereka telah mereka kerjakan kok telah kok telah itu dia mutol ya malun ada apa ada kamu ya bukan pemain bola kamu masa lalu bukan masa lalu bel nafis mau yang dahulu mereka biasa kerjakan. Ya, jadi antum jangan tertipu dengan sebuah tertipu. Terperdaya hanya dengan pemikiran ya malu ini fi'il mudhari. Ini terjemahannya kok telah. Ya, berarti siap penerjemahnya proses dari awal. Itu yang nggak tahu berarti. Ya, ada kamu sebelumnya. Ya, tapi begitu aja. Insya Allah. Apakah ini bermanfaat ya? Hah? Insyaallah, alhamdulillah, ya alhamdulillah, ya alhamdulillah, bermanfaat. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, minimal, kalaupun nggak ngerti, minimal ngerti. Kita kemampuannya kecil. Minimal itu, karena kadang ketersadaran itu kadang lebih bermanfaat dari pengetahuan. Ya, sadar diri lebih bermanfaat daripada mengetahui ilmu barang. Ya, Allahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك